lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Ada yang berbudi, ada pendengki, ada yang pemarah, ada perangah. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Tanya dirimu, termasuk orang yang manakah? Supaya tahu siapakah anda sebenarnya. Bila ternyata anda termasuk yang celaka, perbaikilah kelakuan anda secepatnya. Kalau sudah ada kemudi, mudah mengarahkannya. Kalau sudah mengenal diri, mudah tuh merubahnya. Bila kau pendusta, coba jujurlah. Bila kau pendosa, coba sadarlah. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hati.